Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'ad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi pada bab tentang Al-Ariyah, tentang masalah pinjam-meminjam barang. Ijarah sudah selesai ya. Kita berpindah kepada bab Ariyah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, para ulama fikih mendefinisikan Ariyah dengan pengertian ibahatu naf'i ainin yubahul intifa'u biha wa tabqa ba'da istifa'il manfa'ati liyaruddaha ila malikiha. Pengertiannya adalah membolehkan pemanfaatan satu benda yang memang mubah jika dimanfaatkan. Watabqa, dan tetap awet setelah diambil manfaatnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Maka keluar berdasarkan definisi ini benda-benda yang tidak mubah pemanfaatannya. Maka benda semacam ini tidaklah halal untuk dipinjamkan. Demikian juga tidak termasuk dalam hal ini benda yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali berbarengan dengan rusaknya. Semacam makanan dan minuman itu tidak bisa dipinjamkan. Tidak bisa meminjamkan makanan dan minuman kecuali jika dipinjamkan dan tidak dimanfaatkan. Namun jika dipinjamkan dan tidak dimanfaatkan, jadinya basi juga, jadinya tidak termanfaatkan. Dan meminjamkan barang satu hal yang dibenarkan oleh syariat berdasarkan dalil Quran, sunnah dan kesepakatan ulama. Allah mencela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang dengan Allah katakan wayamna'unal ma'un. Mereka tidak mau memberikan al-ma'un, yaitu peminjaman barang. Dan al-ma'un adalah meminjamkan barang yang al-mata, barang yata'atahun nasu bainahum, yang manusia itu biasa memakainya di antara sesama mereka. Barang familiar yang dipakai oleh semua orang. Ada ember, ada sapu dan sebagainya. Maka Allah cela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang-barang semacam itu kepada orang yang membutuhkan peminjamannya. Maka Allah cela orang yang punya sapu nganggur, ada orang yang butuh, perlu pinjam, dia tidak mau pinjamkan. Allah cela orang yang punya ember nganggur. Dan ini ada orang yang membutuhkannya dan dia tidak mau meminjamkannya. Seandainya tidak dia pinjamkan, barang tersebut juga nganggur. Seandainya dipinjamkan, barang tersebut juga tidak rusak karena cuma dipinjamkan. Sehingga ayat ini jadikan dalil, ayat di atas dijadikan dalil oleh man ulama yang berpandangan wajibnya meminjamkan barang-barang yang dibutuhkan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, manakala pemiliknya ghaniyan tidak membutuhkan barang tersebut. Catatan kaki ini diambil dari Ikhtiyarat Ilmiyah karya Al-Ba'li. Maka Ibn Taimiyah berpendapat wajibnya memberikan al-ma'un manakala pemiliknya tidak membutuhkannya. Punya ember, nganggur, ada orang butuh, tidak mau minjamkan, kata Ibn Taimiyah, orang ini berdosa, melakukan perbuatan yang haram. Karena meminjamkan ember dalam kasus ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda miliknya Abu Thalhah. Dan Nabi pun pernah meminjam ad-ra'an, sejumlah baju besi dari Sufyan ibn Umayyah, yang ketika itu Sufyan ibn Umayyah masih belum masuk Islam. Sehingga kasusnya adalah dalil bolehnya pinjam pada non-muslim, pinjam barang milik non-muslim. Termasuk diantaranya adalah barang yang dibutuhkan dan diperlukan dalam perang. Baju besi itu peralatan perang. Maka dalil bolehnya memanfaatkan dan meminjam peralatan perang milik orang kafir, non-muslim. Dan semisal itu beli senjata dari non-muslim. Dan memberikan barang pinjaman kepada orang yang membutuhkannya adalah qurbatun, amal yang mendekatkan kepada Allah. Al-mu'ir, orang yang meminjamkan itu mendapatkan dengan perbuatannya thawaban jazilan, bukan hanya pahala, namun penulis mengatakan pahala yang banyak. Kenapa ini berpahala? Karena meminjamkan barang itu termasuk dalam perintah Allah yang bersifat umum untuk tolong menolong dalam albir dan takwa. Dan ketika bir dan takwa itu digandeng dalam satu kalimat, maka bir artinya menjalankan hal yang diperintahkan dan takwa artinya menjauhi hal yang dilarang. Dan jika takwa disebut sendirian, artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jika bir disebut sendirian, maka artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun jika disebut bir dan takwa, maka bir artinya menjalankan hal yang diperintahkan dan takwa artinya menjauhi hal yang dilarang. Dan disyaratkan untuk sahnya meminjamkan barang ada 4 persyaratan. Yang pertama adalah kelayakan orang yang meminjamkan. Dia layak dan punya hak seandainya dia tabaruk, dia berdonasi atau dia berbuat baik. Maka tabaruk itu artinya ya kurang lebih sedekah atau infak. Seandainya dia infakkan barangnya, boleh tidak? Boleh. Maka orang yang boleh menginfakkan barangnya, maka dia boleh meminjamkan barangnya. Kalau dia tidak boleh menginfakkan barangnya, maka dia tidak boleh meminjamkan barangnya. Ada anak kecil, anak SD kelas 1, minjamkan satu barang, minjamkan gelas pada temannya. Bolehkah dan sahkah? Jawabannya, pertanyaannya, bolehkah anak ini menginfakkan dan memberikan gelas tadi kepada orang yang pinjam? Tidak boleh. Nih, dia belum baligh. Nah, kalau dia tidak boleh menginfakkannya, maka berarti dia tidak boleh meminjamkannya. Kenapa kok dihubungkan antara peminjaman dengan tabarru'? Li'anna li'arata fiha nau'un minat tabarru'. Karena meminjamkan barang itu mengandung unsur tabarru', mengandung unsur infak. Ya, kalau orang ini, kalau infak itu menginfakkan barang dan jasa, kalau meminjamkan itu menginfakan jasa. Fala tasihu min saghirin. Oleh karena itu peminjaman barang tidak sah jika pelakunya anak kecil yang belum baligh, orang gila atau orang yang safih, orang yang idiot atau autis atau semacam itu. Kemudian syarat yang kedua, kelayakan orang yang pinjam untuk mendapatkan bantuan, maka sah kabul darinya. Kemudian syarat yang ketiga, manfaat barang yang dipinjamkan adalah manfaat yang mubah, maka tidaklah diperbolehkan meminjamkan budak muslim dipinjamkan kepada orang kafir, wala saidin ataupun buruan, wa nahwi dan semacam itu, li muharramin, untuk kegiatan yang haram. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa. Kalau Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, perbedaan antara al-itsm dan al-udwan, itsm itu adalah dosa jenis, sedangkan udwan kelewat batas, melampaui batas, artinya melampaui batas toleransi. Sehingga al-udwan itu adalah haram kadar. Maka satu hal yang haram itu ada yang haram sedikit ataupun banyaknya, maka dia al-itsm. Mencuri sedikit ataupun banyak haram. Permen satu atau permen satu toples sama, hukumnya haram. Gorengan satu atau sepuluh sama, hukumnya haram. Menipu haram sedikit ataupun banyak. Namun memakan daging bangkai bagi orang yang kelaparan sedikit boleh, banyak jadi haram. Kisos kalau semisal itu boleh, kelebihan jadi haram. Maka udwan, udwan artinya melampaui batas. Batasnya maksudnya batas toleransi. Sehingga haramnya ini haram kadar, ada kadar dan ada kadar toleransi dan ada melewati kadar toleransi. Kemudian syarat yang keempat, barang yang dipinjamkan itu mungkin diambil manfaatnya ma'a baqaihi, dalam keadaan tetap eksis dan tidak rusak. Kalau rundan rusak karena makanan itu sudah dimakan, ya tidak bisa dipinjamkan. Kemudian orang yang meminjamkan barang itu boleh menarik barang pinjaman kapan dia mau, kecuali jika itu berdampak idrar, bahaya bagi orang yang pinjam. Kamalau adina lahu, semacam peminjam mengizinkan, pemilik barang mengizinkan kepada peminjam, bisurlihi bisyai'in, kalau dia memanfaatkan sesuatu yang mustair peminjam itu mendapatkan madarat, jika barang tersebut ditarik. Contohnya, seandainya dia pinjamkan kepada kawannya perahu untuk mengangkut barang, maka tidak boleh bagi pemilik barang untuk meminta barangnya, meminta perahunya selama masih dimanfaatkan di tengah lautan. Tunggu dulu sampai kembali. Gak boleh, kemudian saya gak mau tahu, pokoknya barangmu pindahkan, kosongkan dari perahu saya ambil saat ini juga. Saya jemput di tengah laut. Gak boleh. Nah, barangnya hancur semua ya, harus dia buang ke lautan. Atau minimal dia harus cari sewaan detik itu juga, ya, dan sewaan dadak itu tentu lebih mahal daripada sewaan yang tidak mendadak. Ya. Dia mendapatkan madharat. Sebagaimana seandainya dia pinjamkan haiton, haid isin bisa artinya tembok, supaya kawan yang meletakkan di tembok tersebut ujung kayunya, maka tidak boleh baginya menarik pinjamannya selama di tembok tersebut masih ada ujung kayu milik kawannya. Kemudian kewajiban orang yang pinjam, orang yang pinjam wajib menjaga barang pinjaman lebih serius daripada menjaga dan mengamankan barang milik pribadinya. Pengamanan kepada barang pinjaman harus lebih hebat daripada pengamanan untuk barang pribadi. Tujuannya supaya dia bisa pulangkan barang tersebut dalam keadaan baik, bebas dari kerusakan kepada pemiliknya. Karena firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Maka ini ayat ini dalil wajibnya mengembalikan amanah, termasuk amanah barang pinjaman. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kewajiban tangan apa yang dia ambil kecuali jika dia telah kembalikan. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Maka teks-teks dalil di atas, dalil syariat di atas menunjukkan wajibnya menjaga mayu'tamanu 'alal insan, apa yang diamanahkan kepada seseorang, dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya dalam keadaan saliman, bebas dari cacat. Dan termasuk dalam keumuman menjaga barang pinjaman ini adalah al-ariyah. Dari keumuman menjaga barang amanah ini adalah al-ariyah, barang pinjaman. Li'anal musta'ir, karena peminjam mu'tamanun 'alaiha, mendapatkan amanah atas barang pinjaman. Wa matlubatun minhu, dan dia dituntut untuk menjaganya. Wa innama ubihala intifa, dan dibolehkan baginya memanfaatkan barang pinjaman dalam batas-batas kewajaran, majar bi al-urfu, sesuai dengan hukum kebiasaan, sesuai dengan budaya. Maka tidak boleh baginya berlebih-lebihan dalam menggunakan barang tersebut, israfan berlebih-lebihan yang mengantarkan kepada rusaknya barang. Sebagaimana tidak boleh baginya menggunakan barang pinjaman dalam perkara yang tidak layak dia gunakan barang tersebut di dalamnya, karena pemiliknya tentu tidaklah mengizinkan hal tersebut untuknya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada balasan dari orang yang berbuat baik kecuali kita juga harus berbuat baik kepadanya. Maka ada orang yang berbuat baik kepada kita dengan memberikan barang pinjaman, maka kita wajib berbuat baik kepadanya dengan mengembalikannya dalam keadaan utuh, tidak dalam keadaan cacat, karena kemudian kita pakai seenaknya. Maka kalau ada orang pinjam sapu, ya, maka tidak boleh dia berlebihan dalam memakainya, yang jika itu berdampak dengan rusak. Ya, sapunya untuk menggosok cat yang melekat di lantai misalnya, sampai rusak. Tidak boleh. Lalu apa batasan pemanfaatan barang pinjaman? Tadi dikatakan, ma jara bihi al-urfu, hukum budaya. Hukum budaya. Kalau orang pinjam sapu kemudian dipakai untuk itu, ini wajar tidak menurut budaya? Oh, wajar, ya, boleh. Kalau dipakai untuk begini, itu wajar atau tidak? Oh, tidak wajar, ini tidak boleh. Pinjam sapu kemudian dipakai untuk ngelempar tikus misalnya, patahlah gagangnya, bolehkah baginya melakukan hal tersebut? Tidak boleh. Ya sudah, maka itu tidak boleh. Maka tolak ukurnya adalah ma jara bihi al-urfu, apa yang dibenarkan menurut budaya. Yang boleh jadi itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada orang pinjam gergaji, maka ini gergaji kayu, ya cuma untuk kayu, jangan pakai untuk besi, ya haram. Kalau kemudian kayunya adalah gergaji kayu, nah ini tentu boleh boleh jadi ada kayu tertentu yang tidak bisa dipakai untuk gergaji ini. Ya, maka jangan dipaksa. Wah, pokoknya ini kayu. Wah. Ya, padahal kayunya kayu keras. Tidak bisa, maka rusak, maka tidak boleh. Fainista'malaha, jika peminjam barang itu menggunakan barang pinjaman fi ghair ma ustu'irat lahu, namun tidak dalam penggunaan semestinya, fatalafat lalu rusak. Ya, pinjam gergaji kayu untuk motong besi, ini penggunaan yang ghair ma ustu'irat lahu. Gergaji kayu itu dipinjam untuk gergaji kayu, bukan untuk gergaji besi. Fatalafat lalu rusak, patah, fawajaba alaihi domanuha, maka peminjam wajib ganti. Peminjam wajib ganti. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma akhadhat hatta tuadiyahi tuadiyahu. Kewajiban tangan adalah apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Selama belum dia kembalikan, maka apa-apa menjadi tanggung jawab tangan yang mengambilnya. Dikatakan khamsa dinasa'il al-hakim. Maka di sini dalil wajibnya mengembalikan apa yang diambil oleh seseorang yang barang tersebut adalah milik orang lain. Walaya berok dan tidaklah gugur kewajiban illa bimasiri, kecuali dengan kembalinya barang tersebut kepada pemiliknya atau orang yang menggantikan pemilik. Maka barang tersebut tergolong seorang itu bebas dari tanggung jawab manakala gergaji kayu tadi dia pulangkan kepada pemiliknya, seorang laki-laki pemilik gergaji kayu, atau wakil, atau yang bisa menggantikan pemiliknya. Siapa contohnya? Istrinya. Ya, kemarin pinjamnya sama bapaknya dan itu memang milik bapaknya. Besoknya mulangkannya kepada istrinya. Bisa menggantikan? Bisa. Maka sudah gugur kewajiban. Atau anaknya, atau budaknya kalau masih ada budak, atau budaknya, pembantunya, bisa menggantikan tuannya. Pembantu, tergantung barangnya ya, tergantung barangnya. Ada barang-barang tertentu yang tidak boleh kalau dikembalikan, belum sah kalau dikembalikan kepada pembantu. Dan ada barang-barang tertentu yang tidak mengapa, barang-barang remeh, tidak apa-apa. Kayak sapu, ini saya pulangkan sapu lidi, sama pulangkan, diserahkan kepada pembantunya, tidak masalah. Itu kalau barangnya barang mahal, di antara misalnya kemudian emas berlian, karena pendapat sebagian ulama, zakatnya emas perhiasan adalah dengan meminjamkannya. Maka orang punya emas 50 gram dipinjam sama temannya, kemudian dikembalikan. Kembalikan kepada pembantu. Itu man koma makomahu? Nah, ini barang mahal semacam ini. Ini boleh jadi anaknya juga bukan. Man koma makomahu. Nah, maka dikembalikan kepada pemiliknya, auman yakumu maqamahu, atau orang yang bisa menggantikan pemilik. Namun wa in talafat fi intifa'i biha bil ma'ruf, namun jika barang pinjaman itu rusak dalam pemanfaatan yang wajar menurut urf, dalam pemanfaatan yang wajar menurut urf, lam yatman al musta'ir, maka peminjam tidak punya kewajiban untuk mengganti. Sapu dipakai untuk nyapu, wajar menurut uruf. Tidak dipakai untuk melempar kucing atau kemudian melempar tikus atau yang lain. Untuk nyapu wajar, tiba-tiba kayunya patah. Karena ternyata memang juga sapu yang sudah lama. Maka tidak apa-apa. Tolong kemudian sapu lidi. Ada yang patah satu atau dua. Dan itu dengan pemakaian yang wajar, tidak ada kewajiban untuk mengganti dua lidi atau tiga lidi yang patah. Dengan catatan dipakai dengan bil ma'ruf, wajar menurut budaya. Alasannya li'anal mu'ir, karena orang yang meminjamkan telah mengizinkan kepada peminjam fi hadzal istimal, dalam pemanfaatan dan penggunaan itu. Wa matarataba 'alal ma'dzun, kemudian kaidah fikih mengatakan dampak dari sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan, fawa ghairun ma'mun, maka itu di luar tanggung jawab. Baik itu diizinkan oleh pemilik atau diizinkan oleh syariat. Contohnya al-gujo yang punya kewajiban untuk diizinkan oleh syariat untuk memotong tangan pencuri. Setelah dia melaksanakan tugasnya memotong tangan pencuri, ternyata pencurinya mati. Apakah dia kena qisas? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ini adalah ma yatarattab 'ala madmun 'ala al-ma'dzun falaysa bimadmun. Dampak dari sesuatu yang diizinkan itu di luar tanggung jawab orang yang mendapatkan izin. Ya, kemudian bolehkah meminjamkan barang pinjaman? Wala yajuzu lil musta'ir, dan tidak boleh bagi peminjam untuk meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, pada orang yang ketiga. Li'anna ma ubiha lahu syai'un, li'anna man ubiha lahu syai'un, karena orang yang dibolehkan baginya untuk memanfaatkan satu barang, tidaklah boleh baginya untuk membolehkannya untuk orang lain. Kenapa? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'anna fi dzalika, karena dalam perbuatan tersebut menjerumuskan barang tadi ke dalam kerusakan. Ya, kemudian waqad ikhtalafal ulama, dan ulama berselisih pendapat tentang kewajiban mengganti bagi peminjam untuk barang pinjaman jika barang pinjaman tersebut rusak. Jika barang pinjaman tersebut rusak, fi ghair ma ustu'irat lahu, karena pemanfaatan yang bukan menjadi tujuannya. Jadi sapu tidak untuk nyapu, namun untuk lempar tikus. Ini berarti fi ghair ma ustu'irat lahu. Maka sejumlah ulama berpendapat wajib atas orang tersebut untuk mengganti. Baik dia kelewat batas ataupun tidak kelewat batas. Mengingat keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajiban satu tangan apa yang dia ambil kecuali jika telah dia kembalikan. Wadzalika, dan hal tersebut misalnya seandainya orang itu pinjam dabah, pinjam hewan tunggangan semacam kuda kemudian mati, atau pinjam kain kemudian terbakar, atau barang pinjaman itu dicuri orang, maka baik dia melakukan tindakan yang kelewat batas ataupun tidak, pendapat pertama mengatakan wajib ganti. Ini pinjam satu barang dan diambil orang, artinya dia tidak kelewat batas, tidak melampaui batas dalam pemanfaatan barang tadi, menurut pendapat pertama wajib ganti. Wadzahabat jama'atun akharun, dan sekelompok ulama yang lain, pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib mengganti jika tidak kelewat batas, karena dia tidak punya kewajiban dhoman ganti rugi kecuali kalau dia melakukan tindakan melampaui batas. Dari dua pendapat yang dipaparkan di sini, la'alla hadzal qaula, boleh jadi pendapat yang kedua itulah pendapat yang lebih kuat, karena peminjam itu mendapatkan barang pinjaman atas izin pemilik. Fakanat amanatan, maka itu adalah amanah di tempat peminjam, sehingga statusnya sebagaimana barang titipan. Dan kaidah dalam barang titipan, tidak ada kewajiban mengganti jika tidak ada kecerobohan atau tindakan melampaui batas. Namun wajib atas peminjam untuk menjaga barang pinjaman dan perhatian dengannya, dan bersegera mengembalikannya kepada pemiliknya jika intaha telah berakhir tugasnya atau pemanfaatannya dari barang tersebut. Dan jangan menggampangkan masalah barang pinjaman atau menjerumuskannya dalam kerusakan, karena barang pinjaman adalah amanah di tempatnya, dan karena pemilik barang itu telah berbuat baik kepadanya, dan tidak ada balasan orang yang berbuat baik kecuali kita berbuat baik kepadanya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Demikian surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Kemudian kita lanjutkan dengan bab setelahnya atau setelah-setelahnya, bab fi ahkamil itlafat, bab tentang masalah hukum seputar rusaknya atau pengrusakan barang. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan melanggar atau mendzalimi harta orang lain, dan mendzaliminya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan Allah mensyariatkan kewajiban dhoman ganti rugi ma'atlafa minha, barang yang rusak, manakala biroi hakin, tanpa alasan yang dibenarkan, meskipun itu tidak sengaja. Meskipun itu tidak sengaja, kalau merusak barang orang lain wajib mengganti. Maka siapa yang merusak harta milik orang lain dan dia adalah harta yang terhormat, dan dia merusaknya tanpa izin pemiliknya, maka wajib baginya untuk menggantinya. Maka di sini disyaratkan barang yang terhormat. Kalau barangnya tidak terhormat, tidak wajib mengganti. Barangnya adalah botol khamar. Botol khamar tidak, bukan barang terhormat. Dia kesenggol pecah. Kesenggol pecah, tidak wajib mengganti. Namun boleh jadi kita ganti kalau itu kemudian madorotnya kemudian lebih besar, jadi ribut sama preman dan anak buahnya, nah, padahal dia bos preman. Untuk kemudian terjadi kerusuhan dan sebagainya gara-gara ngotot enggak mau ganti satu botol. Bukan karena kita dalam kondisi ini, bukan karena kita mengakui itu adalah barang terhormat yang punya kewajiban untuk diganti, namun kita ganti karena bab yang lain. Bab ya akhafu dararain. Bab akhafu dararain. Maka jika barang tersebut bukan barang terhormat, buku primbon misalnya, bukan barang terhormat, kesenggol masuk peceren, misalnya kesenggol kemudian ketumpahan lilin kebakar, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mengganti. Karena apa? Karena itu bukan barang terhormat. Bahkan meskipun merusaknya sengaja, merusaknya sengaja, ini tahu buku primbon, masukkan ke kobaran api. Ini mumpung lagi masak sekalian untuk tambah-tambah. Pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mengganti hukum dasarnya, kecuali itu kemudian ada madarat, kemudian jadi keributan, kemudian berkepanjangan, lain lagi babnya. Maka kita ganti karena bukan karena mengakui ada hak untuk mengganti, namun karena akhafud dharrain. Demikian juga disini katakan punya kewajiban mengganti manakala dia rusak tanpa izin pemiliknya. Kalau setelah mendapatkan izin tentu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ini buku primbonnya saya bakar ya. Iya silahkan gak apa-apa ya. Ini gak ada kewajiban mengganti. Ya, maka siapa yang merusak harta orang lain dan harta tersebut harta yang terhormat dan tanpa izin pemiliknya, maka wajib mengganti. Dan hukumnya kata Ibnu Qudamah, Mufakuddin Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini, masalah kewajiban untuk mengganti. Baik itu pengerusakan itu terjadi sengaja ataupun lupa, baik pelakunya adalah mukallaf atau bukan mukallaf. Maka tidak sengaja bukan alasan untuk tidak mengganti. Nyenggol motor orang, spionnya pecah, maka wajib mengganti. Wajib mengganti, enggak sengaja, itu bukan alasan. Kemudian baik pelakunya adalah mukallaf ataupun bukan mukallaf, orang gila. Orang gila ngelempar rumah orang, kacanya pecah. Maka ada kewajiban untuk mengganti dalam hal ini dari harta si orang gila. Dan wajib dibayarkan oleh walinya. Ataupun anak kecil yang belum mukallaf, rusak, lempar-lemparan batu, kerikil sama temannya akhirnya mecah kaca, ada kewajiban untuk mengganti. Demikian juga siapa yang menjadi sebab rusaknya satu harta, meskipun dia bukan pelakunya, dia cuma penyebab saja, semacam membukakan pintu sehingga hilanglah hewan yang dikurung dalam mughlaqan alaihi, hewan yang ditutupi dengan pintu tadi. Maka siapa yang main ke tempat rumah orang, orangnya itu pelihara burung, pintunya dibuka, kaburlah burungnya, maka wajib dia mengganti. Lu saya enggak ini kok, enggak nyuruh dia terbang saja. Saya cuma buka saja 5 menit. Lah ya karena kamu buka 5 menit tadi burungnya terbang, maka dia wajib mengganti. Statusnya mutlaf, rusak. Atau melepas ikatan wadah, fansaba, maka mengalirlah, keluarlah apa yang menjadi isi wadah. Watalafa dan rusak, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Maka boleh jadi itu wadah itu wajah minyak atau wadah apa, atau botol isi kecap, isi saus atau yang lain, dia buka kemudian dia menjadi sebab tadi tumpah, meskipun dia tidak tumpahkan gini, namun dia cuma membuka namun kemudian dibalik sehingga keluar, kan? Ada kewajiban untuk mengganti. Demikian juga seandainya dia hala melepas ikatan hewan atau belenggunya, maka kaburlah hewan tersebut dan hilang, maka wajib baginya untuk mengganti. Demikian juga seandainya dia mengikat hewan tunggangannya, misalnya kudanya, di pinggir jalan, pada jalan tersebut jalan yang sempit karena cuma gang. Fana taja'an dhalik, maka dampak dari hal tersebut, ada orang yang terpleset, orang yang kesenggol kudanya, fatalafa lalu mati. Iblis jadi kesenggol. Dia jalan pakai kendaraan kesenggol, terplanting mati seketika. Atau ya di baku rumah sakit mati. Atau minimal mendapatkan bahaya, luka-luka. Dominahu, maka dia orang tadi punya kewajiban untuk ganti rugi. Kalau mati berarti bayar dia. Kalau tadarar, luka-luka, ya wajib mengobati. Wajib mengobati dan bayar perawatan, pengobatan. Jadi kewajiban orang yang parkir kuda sembarangan. Di annahu kota ada, karena dia telah melakukan kezaliman dengan parkir di jalan. Maka jika orang itu parkir tidak di lahan parkir, di jalan yang merupakan area publik, akhirnya orang yang biasanya di situ jalannya lapang, tiba-tiba jalannya jadi sempit, dia tidak bisa mengendalikan motornya, kepleset, patah tulang, itu kewajiban yang parkir sembarangan untuk meskipun enggak ngapa-ngapain, cuma karena salah parkir. Nah, salah parkir itu punya kewajiban untuk ganti. Padahal cuma salah parkir. Dia menyempitkan akses publik. Hanya kemudian ada orang yang kecelakaan gara-gara hal tersebut. Maka orang yang parkir sembarangan ini tadi yang mempersempit jalan, kata para ulama fikih punya kewajiban untuk ganti rugi. Ini jalan umum, orang kemudian jualan kaki lima di jalan umum, akhirnya orang kemudian susah untuk lewat. Kono motor wame senggolan. Senggolan jatuh, ada yang mati. Maka para pedagang kaki lima ini punya kewajiban doman. Ganti rugi, bayar diat orang yang mati gara-gara keberadaan dia menggunakan akses publik untuk kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu maka kemudian dicontohkan, kalau tadi contoh masa silam dabah, maka penulis kemudian mencontohkan dengan masalah kontemporer. Seandainya orang awqofa memparkir mobilnya fitariq, di jalan bukan di lahan parkir, mau ngambil bahu jalan, fanataja an dzalika, maka dampak dari hal tersebut terjadi tabrakan. Istadoma biha, gara-gara ada mobil parkir di situ, istadoma tabra'allah sayyaratun ukhra au shakhsun. Terjadilah tabrakan mobil atau tertabraklah mobil yang lain atau ada orang yang tertabrak gara-gara hal tersebut. Ada orang yang jalan kaki kemudian ini karena gila tiba-tiba ulung di sini ada mobil parkir tuh, ada banting kanan nabrak orang. Mati. Maka yang parkir punya kewajiban ganti rugi, bayar dia. Fana jama andalika dararun, maka timbul karenanya madarat. Dominahu, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Kalau madaratnya itu adalah kematian, berarti bayar dia. Kalau madaratnya itu adalah barang yang rusak, wajib memperbaiki. Mobilnya rusak, mobil orang rusak, karena kaget loh ternyata di sini ada mobil parkir banting kanan nabrak tembok, nabrak tiang listrik, peyok. Nah ini maka yang parkir wajib memperbaiki mobil yang peyok tadi. Di antara alasan alasan dalam masalah ini tentu di samping kaidah, telah hadis yang diatkan oleh Dharuqutni dan yang lain, siapa yang memparkir binatang tunggangannya fisabilin min subulil muslimin, di jalan yang merupakan akses kaum muslimin, atau kemudian di pasar dan bukan di lahan parkir, fa'auto'at, maka kemudian unta tadi menginjak biadin dengan kaki depannya, aurijelin atau kaki belakangnya, fawadhominun, maka apa yang diinjak itu menjadi domin, maka pemilik kuda domin punya kewajiban ganti rugi atas apa yang diinjak oleh si kuda tadi. Kuda tadi kemudian nginjak, kemudian barang dagangan orang lain, nyipak orang, maka yang punya kuda punya kewajiban untuk ganti rugi. Bahkan demikian juga lau taroka, seandainya dia biarkan atau dia tinggalkan fitorik di jalan yang dilewati tinan, dia tinggalkan lumpur, dia membawa lumpur dan meninggalkannya di jalan umum, dia baru saja bersih-bersih got, bawa lumpur, atau kemudian ngambil lumpur dibuang ke jalan, au khasbatan atau kayu, au hajaran atau batu, atau dia membuat galian, watarattaba ala dzalik, dan berdampak hal tersebut berdampak talaful mar, matinya orang yang lewat, karena lumpur dia buang ke jalan, ada orang yang lewat kepleset. Ada orang lewat, jalan, lari, wah, di jalan tersebut kepleset, geledak, mati. Maka yang buang lumpur wajib kena kewajiban untuk bayar diat pembunuhan. Atau kemudian dia autadarara atau memberikan madarat kepada orang yang lewat. Katanya enggak sampai mati. Kalau talif, mati. Tadarar, ya, dan luka, patah tulang, dan seterusnya. Atau kemudian dia buang fitorik di jalan umum, kulit semangka, bitih, kulit semangka, atau semacam itu, kulit pisang, kemudian kulit mangga, isi mangga, apalagi yang sejenis, oli, apalagi yang sejenis, pasir yang bikin licin, bikin orang kepleset, apalagi? Ada lagi jenis yang lain? Au arsala fihi, atau kemudian dia lepaskan di jalan air, maka dia buang air ke jalan. Dia buang air ke jalan. Fanzalaqa, maka terplesetlah gara-gara benda-benda tadi insan dan orang, fatalifa, lalu mati. Au tadarara, atau dia mendapatkan madarat, itu luka-luka. Dominahu, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Yaitu siapa yang punya kewajiban ganti rugi? Fa'ilu hadil asya, pelaku ini semua, dalam semua bentuk-bentuk kasus di atas. Apa alasannya kemudian dia punya kewajiban ganti rugi? Litadak lita'adihi bidzalik. Karena dengan itu dia telah melakukan kezaliman. Dia tidak punya hak untuk membuang ini semua di jalan umum. Wa ma aksara mayajri atasahul, dan betapa banyaknya orang yang bermudah-mudah dalam masalah ini di zaman ini. Tentang ini jalan umum berarti milik semua orang termasuk milik saya katanya. Loh, saya boleh buang ini dan boleh buang itu. Kan ini milik umum dan saya termasuk umum. Nah, ini kan milik rakyat dan saya rakyat. Wa ma aksara, dan betapa seringnya ada orang yang gali fitar di jalan. Wa yasuddu, kemudian gara-gara galian tadi dia menghalangi orang. Galian kabel, galian apa, galian ini, ngalangi orang untuk lewat. Gak bisa lewat gara-gara ada galian. Waktu tak fi araqil, maka kemudian dipasanglah badannya araqil, penghalang. Dipasanglah kemudian rambu-rambu, maaf mengganggu kenyamanan Anda. Orang tidak tahu kaget, wah nabrak, plesek, banting setir, nabrak, mati. Misalnya. Maka ini termasuk dalam hal ini, membuat galian di jalan. Mau galian kabel, mau galian PDAM, galian apa, atau galian pribadi. Mama akthar dan betapa banyaknya bahaya najimah yang timbul dari tindakan-tindakan ini, tuna hasibin, auraqibin, tanpa ada yang menghitung, auraqibin atau yang mengasi. Sampai-sampai ada sebagian orang, sebagian masyarakat yang menguasai jalan, menjadi penguasa jalan, dan menggunakan jalan li aradil ghasa untuk kepentingan pribadi. Kemudian pribadinya apa? Dia mau hajatan, sunatan, pernikahan, tahlilan. Wa yudayyiq al-marah, dan mempersempit orang yang tidak lewat di jalan tersebut, dan memberikan madarat pada mereka, dan dia tidak peduli dengan apa yang menimpanya berupa dosa karena hal ini semua. Dan termasuk perkara yang mujibah mengharuskan adanya ganti rugi, seandainya orang itu punya anjing galak lalu menyerang orang yang lewat dan melukai seseorang, maka pemilik anjing punya kewajiban untuk ganti rugi karena dia telah melakukan kezaliman dengan memiliki anjing tersebut. Wa in hafara, jika seorang itu menggali galian untuk sumur, calon sumur di halaman rumahnya, limaslahati, untuk kepentingan pribadinya, maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi apa yang rusak gara-gara galian sumurnya. Karena yalzamu, dia punya kewajiban untuk menjaga galian tersebut secara baik-baik dengan melakukan hal-hal yang menghalangi madarat bagi orang yang lewat. Jika dia biarkan tanpa hal tersebut, tanpa ada tulisan bahaya, hati-hati dan seterusnya, meskipun itu di halaman pribadinya, fa muta'adin, maka dia tergolong melampaui batas. Dan jika seorang itu punya bahaim, orang itu punya binatang ternak, kambing atau sapi misalnya, wajib baginya untuk menjaga binatang-binatangnya di malam hari, jangan sampai merusak tanaman orang lain. Jika di malam hari dia biarkan kemudian merusak sesuatu, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahasanya pemilik harta al-amwal di sini pemilik hewan ternak. Maka dalam bahasa hadis, mal dan amwal itu seringkali maknanya hewan ternak. Ghaliban. Karena itulah kekayaan di masa silam. Itulah kekayaan di masa silam. Dia orang kaya, kenapa? Dia punya sekian ratus unta, sekian ratus kambing. Itu simbol kekayaan. Sebuah kekayaan, sehingga mal seringkali dalam bahasa hadis ini dalam dan perkataan para ulama salaf artinya adalah hewan ternak. Sebagaimana to'am itu seringkali maknanya adalah gandum. Semacam dalam hadis, ya Rasulullah halakatil amwal, ketika ada musim kering, kemarau, ada orang yang datang masuk ke masjid saat Nabi menyampaikan khutbah Jumat, dan dia mengadukan tentang kekeringan yang terjadi. Ya Rasulullah halakatil amwal, binatang ternak pada mati karena musim kering yang berkepanjangan. Ala ahli amwal, menjadi kewajiban para pemilik hewan ternak untuk menjaga hifdzuha, untuk menjaganya bin nahar, di siang hari. Atau amwal di sini agar sinkron, amwalnya di sini maknanya pemilik tanaman. Menjadi kewajiban pemberian pemilik tanaman untuk menjaga tanamannya di siang hari. Adapun apa yang dirusak di malam hari, maka itu menjadi tanggung jawab pengrusak. Lihatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Oleh karena itu pemilik hewan ternak tidaklah punya kewajiban dhoman apa yang dia rusak, apa yang dirusak oleh binatangnya di siang hari. Kecuali jika dengan sengaja pemilik hewan ternak melepas hewan ternaknya di dekat tanaman yang biasanya akan dirusak, adatan menurut hukum kebiasaan, itu akan dirusak oleh binatang ternak jika dilepas di dekat tempat tersebut. Kecuali jika memang terdapat unsur sengaja, ini dekat kebun kacang, dia membawa kambing, sudah tinggal 2 meter dilepas. Maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama mengatakan apa yang dirusak oleh masyiyah binatang ternak yang dilepas di siang hari, min malil ghair, dari harta orang lain, yaitu tanaman orang lain, maka tidak ada ganti rugi atas pemilik hewan. Dan apa yang dirusak di malam hari, maka pemilik hewan itu wajib menggantinya. Li'ana fil urfi, karena menurut hukum kebiasaan, ana ashabal hawa'it, bahasanya pemilik kebun, wal basatin, dan kebun menjaga kebunnya di siang hari. Sedangkan kewajiban pemilik mawasi hewan ternak menjaga hewan ternaknya di malam hari. Maka siapa yang menyelisih kebiasaan ini, maka dia keluar dari hukum kebiasaan. Hadza idza lam yakun maliku dabah ma'aha, ini berlaku jika pemilik hewan itu tidak bersama hewannya. Jika pemilik hewan itu bersama hewannya, maka dia punya kewajiban untuk mengganti apa yang dirusak oleh hewannya. Intaha, sekian perkataan Al-Baghawi. Syekhul Islam menyebutkan kisah Daud dan Sulaiman dan keputusan Daud dan Sulaiman dalam masalah ini dengan Allah katakan, dan Daud dan Sulaiman ketika keduanya menetapkan hukum fil harsi, tentang tanaman atau kebun yang tanamannya nafasat dirusak oleh ghunamul qaum, kambing milik orang lain. Wa kunna, dan kami bi hukmihim syahidin, menyaksikan hukum dan putusan yang ditetapkan oleh mereka atau keduanya. Dan kami berikan kepada Sulaiman pemahaman yang bagus, namun kami berikan kepada masing-masing dari keduanya hukman wa ilma, kenabian dan ilmu. Maka di sini terdapat adab lisan. Di sini ada adab lisan, adab dalam masalah berbicara. Allah katakan bahasanya hukum Sulaiman lebih tepat daripada hukum Daud. Lebih tepat hukum Sulaiman daripada putusan yang dikeluarkan oleh Daud. Maka ketika Allah memuji putusan Sulaiman, maka boleh jadi dimungkinkan ada orang yang melecehkan Daud karena pujian kepada Sulaiman. Maka kemudian untuk mengantisipasi munculnya orang semacam ini, maka Allah tutup, Allah katakan wa kullan ataina hukma wa ilma, supaya orang tidak merendahkan Daud. Maka disampaikan masing-masing itu semuanya Allah beri kelebihan. Unggulnya Sulaiman dalam hal ini bukan berarti menunjukkan rendahnya Daud. Maka ketika kita memuji orang, yang pujian ini menyebabkan boleh jadi sebagian merasa minder, merasa minder, maka hendaklah sisipkan kata-kata yang menyebabkan orang lain tidak minder. tidak merasa kemudian dirinya dilecehkan, tidak dihargai dan semacam itu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan telah sah berdasarkan asal Al-Quran pujian kepada Sulaiman karena tafhim, karena Allah berikan kepada Sulaiman pemahaman ad-doman bil-mithli, ganti rugi dengan yang semisal. Fa'inan nafsha, karena nafsha dalam bahasa Arab artinya mengembalakan kambing di malam hari, dan itu di bustan kebun anggur. Fahakama Adawud, maka Daud memberikan putusan bikimatil mutlaf, nilai dari barang yang dirusak. Faktabar al-ghunam, kemudian dia melakukan mengkiaskannya, mengambil ibrah, artinya membandingkannya dengan kambing. Ternyata dia jumpai bahasanya yang dirusak itu sekedar senilai dengan nilai kambing. Fadafa'aha, maka dia serahkan kambing tersebut kepada pemilik kebun. Ini hukum Daud. Daud mengatakan kambing milikmu itu menjadi hak milik pemilik kebun. Alasannya, pertimbangannya itu bukan asal ngomong, namun Dawud menilai bahasanya anggur yang dirusak nilainya 5 juta misalnya. Nilainya 5 juta. Setelah itu dia kemudian melihat Dawud kemudian melihat harga kambing. Oh, ternyata harganya kambing juga 5 juta. Ini 5 juta, 5 juta. Akhirnya kambingnya, kata Daud, ini menjadi milik pemilik kebun. Waqata Sulaiman bidoman, maka berarti sedangkan Sulaiman memberikan putusan, tanggung jawab itu dibebankan kepada pemilik kambing. Dan mereka punya kewajiban ganti rugi dengan semisal. Sehingga mereka punya kewajiban untuk memakmurkan kebun sampai kembali sebagaimana semula. Ya, tentu ini butuh waktu, sebulan atau dua bulan. Dan Sulaiman tidaklah menyia-nyiakan alaihim atas pemilik kebun maghallahu, keuntungan dari kebun min hin itlaf, sejak dirusak sampai kembali seperti semula. Oleh karena itu Sulaiman memberikan kepada pemilik kebun, memberikan sementara waktu kepada pemilik kebun, masyata ulaik, hewan ternak atau kambing milik pemilik kambing, supaya dia bisa mengambil min nama iha, dari nama berkembangnya atau perkembangannya kambing ini, sekadar senilai dengan perkembangan nama dari bustan. Nama di sini susu dan wol, bisa susu dan wol, kalau itu guna, kalau itu adalah da'an domba misalnya, maka dia bisa merah susu, dia merah susu, harusnya dia panen bisa jual anggur, ini enggak bisa jadi jualan. Maka dia dikasih kambing supaya bisa merah kambing dan bisa jualan susu. Maka supaya dia bisa mengambil keuntungan dari kambing sesuai dengan kadar keuntungan kebun. Fayastawfu, maka mereka mendapatkan dari keuntungan kambing tersebut sebanding dengan mafatam, apa yang hilang dari keuntungan kebun. Waktabara, dan Sulaiman menimbang domanain, dua ganti rugi tadi, kemudian dia jumpai ternyata sama. Inilah ilmu yang Allah khususkan kepada Sulaiman. Wa asna, dan Allah sanjung Sulaiman bi'idrokihi, karena bisa menangkap ilmu ini. Ya, maka harusnya minggu ini si pemilik kebun jual anggur. Ternyata enggak bisa gara-gara rusak. Maka Sulaiman kemudian dalam pikiran Sulaiman, dah kambingnya serahkan kepada pemilik kebun, sekarang dia ganti jualan susu. Dan dihitung-hitung, jualan susu sama jualan anggur tadi itu senilai. Anggap saja proses untuk mengembalikan kebun tadi seperti semula butuh waktu 1 bulan. Maka selama 1 bulan ini si pemilik kebun jadi jualan susu. Nah, hasil jualan susu selama 1 bulan itu sama dengan jualan anggur hasil panen kemarin. Hasil panen kemarin itu dihitung sama atau kurang lebih sama. Ini, kemudian pemilik kambing diwajibkan untuk nanam anggur sampai kembali seperti semula. Kemudian wa'idha kana al-bahim, atau jika ada binatang itu di tangan orang yang menunggangnya atau menuntunnya, atau sa'iq di tangannya yang menuntunnya, maka penuntun itu dhamina, punya kewajiban ganti rugi kejahatan yang dilakukan atau kerusakan yang dilakukan oleh bahimah kambing dengan bagian depannya. Kaya diha, semacam kaki depan, wafamiha, atau mulutnya. Namun dia tidak punya kewajiban ganti rugi dengan kejahatan atau pengerusakan yang dilakukan oleh bagian belakang tubuh binatang tadi, semacam rijliha, kaki belakangnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud, arijlu jabal, kaki belakang itu sia-sia. Apa yang dirusak oleh kaki belakang itu tidak ada ganti ruginya. Dan dalam riwayat Abu Hurairah, rijlul ajma, kaki belakang ajma binatang itu jubar, tidak ada ganti ruginya. Ajma itu artinya bahima, binatang ternak. Dari kata-kata ajam artinya tidak bisa ngomong Arab. Sumiat bidalika, kambing itu atau binatang ternak disebut ajma karena dia tidak bisa ngomong dengan bahasa manusia. Jubar, jimnya di domah, artinya kejahatan atau kejelekan yang dilakukan oleh binatang ternak tersebut hadarun sia-sia. Ya, sia-sia, tidak ada ganti ruginya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan setiap binatang itu statusnya ajma. Sehingga contohnya adalah sapi, kambing, dan yang lain. Maka kejahatan yang dilakukan oleh binatang ternak itu tidak ada ganti ruginya jika binatang ternak tersebut melakukannya dengan inisiatifnya sendiri. Contohnya dia lepas dari ikatan, miman huwa fiyadihi, dia lepas dari orang yang binatang tersebut sebenarnya di tangan orang tadi. Wa'af sadat, lalu merusak. Ada binatang yang dituntun, kemudian dia berusaha untuk lepas dari tuntunan, kemudian kabur, merusak. Fala dhamana, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas siapapun. Nah, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dari, kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian sallallahu alaihi نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرجوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.